bila kau tak sayang lagi. Mengapa kau tak bilang? Mengapakah kasih? Sungguh ku tak mengerti. Semudah itu kau pergi. Biarkan diriku dalam rindu tak bertepi. Semua rasa cintaku hilang bersamamu. Entah apa sebab. Terlalu pahit rasanya.